Kau curahkan Tuhan bagi jiwa yang berharga di kotaku ini. Ini doaku dengan segenap hatiku, berkati kotaku, berikan belas kasihmu, limpahkan rahmatmu, ampunilah, selamatkanlah, dan pakailah hidupku memberkati kotaku. Selamatkanlah Tuhan. Biar kasihmu kau curahkan Tuhan bagi jiwa yang berharga.